بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: وأما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. Adapun terkait dengan seseorang yang meninggalkan satu sholat di suatu hari dalam keadaan dia tidak mengetahui secara pasti sholat apa yang dia tinggalkan, yang belum dia kerjakan, maka para fuqaha rahimahumullah mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Ahaduha, pendapat yang pertama, annahu yalzimuhu khamsas salawat. Orang yang keadaannya seperti ini diharuskan untuk melakukan lima sholat. Nasa alaihi Ahmad, demikian dinaskan oleh Imam Ahmad, wa huwa qaulun Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ishaq. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik, demikian pula Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan Ishaq. Li'annahu lasabila lahu ilal ilmi bibara'ati dhimmatihi yakinan illa bidalik. Alasannya, argumentasinya, karena orang yang seperti ini keadaannya, tidak ada jalan, tidak ada cara untuk dia bisa mengetahui secara pasti bahwasanya dirinya telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya, telah melepaskan apa yang menjadi tanggungannya secara yakin, kecuali dengan melakukan yang demikian itu. Al-Qawlu Tsani, pendapat yang kedua, annahu yusalli ruba'iyah yanwi biha ma'alaih. Orang yang seperti itu keadaannya melakukan sholat 4 rakaat dengan niat melakukan sholat yang terlewat. Wa yajlis aqibu tsaniyah wa tsalitsah wa rabi'ah wa tab rabi'ah. Dan dia duduk setelah rakaat kedua, setelah rakaat ketiga, dan setelah rakaat keempat. Wa hadha qawlul Auza'i wa Zafar ibn Hudzail wa Muhammad ibn Maqatil min al-Hanafiyah. Dan ini merupakan pendapat Al-Auza'i, demikian pula Zafar ibn Hudzail dan Muhammad ibn Maqatil dari Hanafiyah. Bina'an ala annahu yakhruju min as-salah biduni as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa biduni salam. Tapi pendapat ini dibangun bahwasanya orang itu diperbolehkan untuk keluar dari salat tanpa membaca selawat atas Nabi alaihi salatu wasallam dan juga atas salam. Ya, tanpa salam. Wa anna niyatul fardiyah takfi min ghairi ta'yin. Demikian pula dibangun di atas pendapat bahwasanya niat melakukan salat fardu itu sudah cukup. Tidak ada keharusan untuk meniatkan secara pasti salat apa yang akan dia lakukan. Kama fi zakah, niat salat ini sebagaimana niat dalam masalah zakat. Wala yadurru julusuhu aqibut tsalitsah. Demikian pula duduk yang dia lakukan setelah rakaat yang ketiga ini pun tidak memadaratkan salatnya. In ka'antal mansiyah rabaiyah, maka di sini seakan-akan dia ada orang yang lupa dalam melakukan salat rubaiyah, salat 4 rakaat. Taib, li'annahu ziyadah min jinsis salah. Karena tambahan yang ada tambahan yang itu merupakan bagian daripada salat. La ala wajil amad, dan itu terjadi tanpa kesengajaan. Taib, ini pendapat yang kedua, itu orang itu sholat 4 rakaat, setelah rakaat yang kedua dia duduk. Membaca tasyahud. Kemudian setelah rakaat yang ketiga dia duduk lagi, membaca tasyahud lagi. Dan setelah rakaat yang keempat dia duduk, membaca tasyahud, baru kemudian membaca selawat dan kemudian salam. Al-qaulu tsalits, adapun pendapat yang ketiga, annahu yajzihi ayusalliya fajran wa maghriban wa ruba'iyah yanwi ma'alaih. Orang yang seperti keadaannya akan diterima dengan dia itu melakukan sholat fajar dan dia melakukan sholat maghrib dan dia melakukan sholat 4 rakaat dengan niat menggantikan melakukan sholat yang belum dia lakukan. Wa hadza qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Muhammad ibn al-Hasan, dan ini merupakan pendapat Sufyan ats-Tsauri dan Muhammad ibn al-Hasan. Wa yakhruju 'ala al-madhhab idza qulna bi anna an-niyyata al-maktubah takfi min ghairi ta'yin. Dan tentunya orang akan bisa mengikuti madhab ini apabila kita katakan bahwasanya niat maktubah itu cukup tanpa harus meniatkan secara pasti salat apa yang dia lakukan. Cukup niat melakukan salat maktubah. Waqad qala Abdullah Ibnu Ahmad, dan sungguh Abdullah Ibnu Ahmad berkata, sami'tu abi yus'al, aku pernah mendengar bapakku ditanya, matakul fi rajulin dzakara anna alaihi salah lam yu'ayyinha. Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang teringat bahwasanya dia belum melakukan satu salat. Akan tapi dia tidak bisa memastikan salat apa yang belum dia lakukan. Fasalla rak'atain, maka dia pun melakukan salat 2 rakaat. Wa jalasa wa tasyahhada, dia kemudian duduk dan membaca tasyahud. Wa nawa biha al-ghadah wa lam yusallim, dan dia meniatkan itu sebagai salat fajar. Dan tanpa mengucapkan salam, thumma qama, kemudian dia berdiri. Fa'ata bi raka'ah, kemudian dilakukan 1 rakaat lagi. Wa jalasa wa tasyahada wa nawa biha al-maghrib, kemudian dia duduk dan dia membaca tasyahud dan dia niatkan itu sebagai salat maghrib. Wa qama wa lam yusallim, kemudian dia berdiri tanpa salam. Wa ata bi rabi'ah, kemudian dia pun melakukan rakaat yang 4. Tsumma jalasa wa tasyahada wa nawa biha dhahran ay asran ay isya al-akhirah, tsumma sallama. Tsumma sallama. Dia lakukan rakaat yang 4. Kemudian dia duduk, dia membaca tasyahud dan dia niatkan itu sebagai salat duhur atau asar atau isya. Kemudian baru salam. Faqala lahu abi, kata Abdullah, maka bapakku pun berkata kepada orang itu, hada yudzih wa yaqdi anhu ala madhhabil iraqiyyin, yang demikian telah cukup. Tep, dia telah mengqadha salat yang terlewat. Ini menurut madhab Iraqiyin, ahlul Iraq. Li'annahum i'tamadu fit tashahud ala khabar Ibn Mas'ud. Karena dalam masalah tashahud, mereka, yaitu ahlul Iraq, bersandar kepada khabar dari Ibn Mas'ud. Ida kulta hada faqad tammat salatuk. Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila engkau melakukan ini, maka sungguh telah sempurna salatmu. Wa amma ala madhab sahibina Abi Abdullah Asy-Syafi'i wa madhabina la yudzi anhu. Adapun menurut madhab sahib kami, yaitu Abu Abdullah Asy-Syafi'i, dan juga menurut madhab kami la yudzi anhu, tep, belum cukup bagi dia. Li'anna nadhhab ila qawli sallam, karena kami berpendapat, tep, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tahrimu hattakbir wa tahlilu hattaslim. Tep, yang mengharamkan di dalam amalan salat ada takbir, dan yang menghalalkannya ada taslim. Wa nadhhab ila salah ala Rasulillah sallam fiha, dan kami berpendapat harus bersolawat atas Nabi alaihi salatu wasalam di dalam salat itu. Wa hadha lafdhu, dan demikian lafaz tab yang ada. Lafaz dari Imam Ahmad. Qala Abu Barakat, berkata Abu Barakat, hada min Ahmad yubayyin anna qada al-wahidah la yudzi. Ini dari Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwasanya mengqada dengan satu salat ini belum cukup. Li ta'addara tahlil al-mu'tabar la li fawati niyati ta'yin. Tep, belum teranggap cukup disebabkan karena belum melakukan tahlil yang diterima. bukan disebabkan karena terlewat niat dengan pasti suatu apa yang dia lakukan. Fa idza qada thalathan kama qala Tsauri in daf'al masjid. Adapun ketika dia itu mengqada 3 salat, dia melakukan 3 salat sebagaimana pendapat Imam Ats-Tsauri, maka sudah terhilangkan apa yang merusak salat itu. Wa bi kulli hal falaysa fi hadha ar-rahah lil muwaswisin. Dan dalam segala keadaannya, pendapat manapun yang benar dari 3 pendapat yang ada ini, maka sungguh di sini tidak ada satupun yang bisa dijadikan alasan pembenar bagi mereka-mereka yang memperturutkan was-was. Tapi yang berikutnya, wa amma man syakka fi salatih. Adapun terkait dengan seseorang yang dia mengalami keraguan di dalam salat yang sedang dia lakukan, fa innahu yabni 'alal yaqin. Maka dia membangun salat itu di atas apa yang dia yakini. Li'annahu latabra'u dhimmatuhu minhu bisyak. Karena kewajiban belum teranggap terlaksana dengan adanya keraguan itu. Seseorang yang dia ragu rakaat yang sedang dia lakukan ada rakaat ketiga atau keempat, maka bagi orang yang seperti ini, dia jadikan rakaat itu sebagai rakaat yang ketiga. Kenapa? Karena ketika orang itu ragu, ini rakaat ketiga atau keempat, maka tentunya 3 itu yang pasti, 4 itu yang diragukan. Wa amma tahrimu akli sayyid idza syakka sahibuh. Adapun terkait dengan diharamkannya memakan binatang buruan ketika pemilik anjing buruan atau ketika pemburu itu mengalami keraguan. Hal mata bil jarh ay bin ma. Ragu binatang buruannya ini mati dengan sebab luka atau mati dengan sebab air. Seorang pemburu yang dia menembak atau yang dia memanah. Binatang buruan. Kemudian setelah tertembak, setelah terkena anak panah, binatang buruan itu masuk ke dalam air. Kemudian dijumpai binatang itu mati. Ragu. Matinya ini disebabkan karena luka tembak atau luka anak panah atau karena tenggelam. Wa tahrimu aklihi idza khalata kilabuhu kalban min ghairihi. Demikian pula terkait dengan haramnya memakan binatang buruan ketika anjing-anjing pemburu yang dia lepas bercampur dengan anjing pemburu yang lain. Fahuwa alladhi amara bihi Rasulullah SAW. Maka memang demikian yang diperintahkan oleh Nabi alaihi wasallam. Taib. Li'annahu qad syakka fi sababil hil. Karena dalam permasalahan ini, orang itu mengalami keraguan terkait dengan sebab kehalalan. wal asal fil haywan at-tahrim. Sementara hukum asal daripada hewan itu apa? Haram. Fala yustabah bisyak fi syartu hilleh. Maka hewan itu tidak bisa menjadi mubah dengan sebab adanya keraguan terkait dengan syarat kehalalan. Bikhilafi ma idza kana al-asl fihi al-hil. Berbeda permasalahannya dengan permasalahan-permasalahan yang hukum asalnya itu halal. Fa innahu la yuhram bisyak fi sababi tahrimihi. Maka terkait dengan permasalahan yang seperti ini, tentunya tidak bisa diharamkan dengan sebab adanya keharaman, atau dengan sebab adanya keraguan terkait dengan sebab keharamannya. Kama law ishtara ma' au ta'aman au thawban la ya'lamu halah. Contohnya, yaitu sebagaimana seseorang yang membeli air atau membeli makanan atau membeli pakaian yang dia tidak mengetahui tentang keadaan makanan itu, keadaan pakaian itu, keadaan air itu. Jaza sarbuhu wa akluhu wa labsuhu. Diperbolehkan bagi orang itu untuk meminumnya, untuk memakannya, untuk memakainya. Tapi kenapa? Karena air, makanan, pakaian, hukum asalnya ada halal. Tep. Sementara yang diragukan di sana sebab keharamannya. Wa in syakka hal tanajjasa amla. Dan kalau orang itu ragu. Tep. Pakaiannya terkena najis atau tidak. Fa inna syart mata sabaka i'tibaruh. Pakaiannya terkena najis atau tidak, makanannya terkena najis atau tidak, tempatnya terkena najis tidak. Maka apa? Fa'ina syarat mata sabaka i'tibaruh. Maka di sana syaratnya yaitu apa yang telah terdahulu, yang menjadi ukurannya, hukum asalnya. Au kana al-asl adamul ma'ni lam yaltafit ila dhalik. Atau bisa dikatakan di sini secara asal itu tidak ada penghalang, maka keraguan itu tidak perlu diperhatikan. Ragu terkena najis atau tidak, lihat bendanya secara asal ada benda yang najis atau tidak. Ketika secara asal bukan benda najis, dia ragu itu terkena najis atau tidak, maka apa? Ingat, hukum asal itu tidak penghalang. Keraguan yang seperti itu tidak perlu diperhatikan. Fal awal, maka terkait dengan yang pertama, yaitu yang dikatakan tab inna syarta mata sabaka i'tibaruh, tab inna syarta ma sabaka i'tibaruh. Contohnya, kama idza ata bil lahm la yu'lam hal sumi'a 'alaihi dhabihuhu am la, tab hal sama'a 'alaihi dhabihu amla. Yaitu ketika seseorang itu diberi daging dalam keadaan dia tidak tahu orang yang menyembelih itu menyebut asma Allah atau tidak. Fahal dhakahu fil halak wal labah wastaufa syartu dhakah amla. Dan dia tidak tahu apakah binatang itu sudah disembelih pada saluran nafasnya, pada saluran makanannya, telah sempurna syarat-syarat penyembelian atau tidak. Lam yuhram akluh, maka Pak, terkait dengan yang seperti ini, tidak diharamkan untuk memakannya. Lima syakkah at-taftish andalik. Karena sulit untuk mencari tahu, untuk memastikan hal yang seperti itu. Waqad qalat Aisyah radhiyallanha, dan Aisyah radhiyallanha beliau pernah bertanya, "Ya Rasulullah, innan nasa minal a'rab ya'tunana bilahm. Lan nadri adzakaru smallah 'alaihi am la?" Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang dari A'rab telah datang kepada kita dengan membawa daging. Sementara kita tidak tahu apakah mereka itu menyebut asma Allah ketika menyembelih binatang itu atau tidak. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Sammu antum bakulu." Kalian yang membaca basmalah, kalian yang menyebut asma Allah, kemudian silahkan kalian makan. Ma'a annahu qad naha an akli ma lam yuzkar alaihi ismullah ta'ala. Bersama dengan itu, Nabi Alaihissalam melarang untuk memakan daging binatang yang tidak disebut asma Allah ketika menyembelihnya. Ketika orang itu tahu pasti tidak disebut asma Allah di saat menyembelih binatang itu, maka haram untuk makan binatang tadi. Tapi ketika orang itu ragu, tidak tahu. Penyembelih ini membaca basmalah atau tidak, maka di sana apa? Bimbingan Rasulullah SAW, baca basmalah. Ketika akan makan, kemudian silahkan memakannya. Wathani, adapun terkait dengan yang kedua, yaitu apa? Al-asl adamun mani', secara asal itu tidak ada penghalang. Kama dzakarna fil ma' wa ta'am wa libas, sebagaimana telah kami sebutkan terkait dengan air, makanan, dan pakaian. Fa innal asl fiha at-taharah, karena secara asal terkait dengan air, makanan, dan pakaian ada taharah, suci. Waqad syakka fi wujudin mutanajjis fala yaltafit ilaihi, sementara keraguan itu ada terkait dengan ada tidaknya hal-hal yang menajiskannya, maka keraguan yang seperti itu tidak perlu diperhatikan. Jangan kemudian memperturutkan was-was. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan ala fuminkum ala taqsir. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.